Maafkan cintamu bagai bunga yang kering mengharap turunnya hujan. Ku percaya janjimu seperti ku percaya terbitnya matahari. Cermin di larut malam sunyi, setelah kau katakan takkan kembali. Rindu dendam gelisah terlukis di wajahku, seakan tak kuasa menahan diri. Ku harapkan cintamu bagai bunga yang kering mengharap turunnya hujan. Ku percaya janjimu seperti ku percaya terbitnya matahari. Kini tertipu lagi.